Nauti nori kosukui wara Tino-tino sing tau riko saya Rasa ngersulo ngemuli jero ati Kerasa jerunan jenong dodo iki Kosukui wara Tino-tino sing tau riko saya Rasa ngersulo ngemuli jero ati Kerasa jeronan cepnong dodo iki Kahanan jero ati Riko kawe sepi Sampai sing bisa meremakan moto iki Yati loro pikir yati bingung ngati Jong sing dia kebuangan iso niki Timbiang piaten ison kasek soroso Timbiang andas dewean kepulo soro Sunerimong jong kelangan walasiko Masih omake ningga rosso ning jero jojo Kosukui wara Tino-tino sing tau riko saya Rasa ngersulo ngemuli jero ati Kerasa jeronan jenong dodo iki Kahanan jero ati Riko kawe sepi Sampai sing bisa meremakan moto iki Yati loro pikir yati bingung ngati Jong sing dia kekuangan iso niki Timbiang piaten ison kasek soroso Timbiang andas dewean kepulo soro Tiap diloro pikir tiapi bingung ngati Jong sing dia kekuangan iso niki Timbiang piaten ison kasek soroso Timbiang andes dewean kepulo soro Sunerimong jong kelangan walas riko Masih omake ningga rosso Nong jero jojo Sunerimo Jong kelangan walas riko Masih omake ning gak rasa nong jero jero.